Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis yang ke-10. Hathul auladi 'ala al-'amal wa tarkil kasal. Menganjurkan kepada al-aulad untuk beramal. Beramal, bekerja, giat, rajin, dan meninggalkan kasal, malas. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari an-Najjari Abu Hamzah Al-Madani Nazilul Basrah, asalnya Madinah namun terakhir beliau tinggal di Basrah dan meninggal di sana radhiyallahu ta'ala anhu. Ibu beliau Ummu Sulaim, sahabiyatun ma'rufah, dan Anas bin Malik khadimur rasul sallallahu alaihi wa sallam semenjak kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam di Madinah, maka beliau telah menjadikan diri beliau sebagai pelayannya Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga beliau banyak mendapatkan riwayat, mendapatkan ilmu dan berkah dari kebersamaannya bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan beliau, di mana beliau mengatakan Allahumma athir malahu wa waladahu wa atil umrah, ya Allah perbanyak hartanya, keturunannya, dan panjangkan umurnya. Dan doa ini dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, di mana harta beliau, kebun beliau yang lebat dengan buahnya dan hasil panennya, di mana beliau mengambil hasil panen tersebut 2 kali setahun, sementara kebiasaan yang lainnya mereka hanya mengambil sekali dalam setahun. Anak-anak beliau, anak beserta cucu pada masa hidupnya beliau itu sudah mencapai 100. Nah, dan beliau sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan perlu diketahui bahwa di sana ada Anas bin Malik yang lainnya yang juga para ulama menyebutkan bahwa dia pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam, yaitu Anas bin Malik Al-Ka'bi Al-Qushairi Abu Umayyah atau Abu Umaymah. Namun sahabat ini sedikit dalam meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, berbeda dengan Anas bin Malik yang pertama, minal mukthirin, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Adapun yang kedua, tidak diketahui riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wasalam kecuali satu riwayat yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan innallaha wada'a 'anil musafiris siyam wa syatras shalah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggugurkan kewajiban bagi orang yang musafir berpuasa, kewajiban berpuasa dan setengah sholat. Ya, ini yang empat menjadi dua rakaat. Tidak diketahui yang beliau riwayatkan kecuali hadis ini satu-satunya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, apabila disebutkan secara mutlak dari Anas, maka yang dimaksud adalah yang pertama, khadimun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas bin Malik qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kharaja, apabila beliau keluar, li hajatihi, untuk menunaikan hajatnya. Yang dimaksud di sini adalah qada'ul hajah. Dan dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia belum membuat marahid, WC-WC di rumah mereka. Sehingga apabila seorang hendak buang hajah, maka persiapan untuk pergi ke suatu tempat yang jauh, yang tersembunyi, naam, untuk buang hajah. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat pada zaman itu. Idza kharaja li hajatihi, apabila keluar untuk menunaikan hajat. Aji'u ana, kata Anas bin Malik, aku datang. Wa ghulamun ma'ana, bersama dengan seorang anak yang lain, gulam. Kapan seorang itu disebut gulam? Ndaki-aki. Hah? Sampai 9 tahun. Mulai dari lahir. Nah. Mulai dari lahirnya. Ini pada masa-masa penyusuan disebut gulam. Ala khilaf, ada yang 7 sampai 7 tahun, ada yang sampai 9 tahun. Ya, memasuki 10 tahun pun masih disebut gulam. Nah, kata Anas bin Malik, aku datang dan bersamaku gulam. Gulamun ma'ana. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Anas bin Malik, wa gulamun ma'i nahwi. Wa gulamun ma'i nahwi, dan seorang anak bersamaku nahwi, yakni yang berdekatan umurnya denganku, yang sebaya dengan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Isma'ili dengan lafaz, wa ghulamun minna, dan seorang anak, minna dari kami, maksudnya dari kabilah yang sama, dari kalangan Al-Ansar, dari Al-Ansar. Aku datang bersama dengan seorang anak bersama kami, ma'ana idawatun, idawah, bejana kecil yang terbuat dari kulit, min ma'in, yang berisi air, yani bejana tersebut berisi air, ya'ni yastanji bihi, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam beristinja dengan air tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini ada beberapa fawaid yang bisa kita ambil. Yang pertama, suhbatu man lahu fadl kal ilm wal hikmah, ya, anjuran untuk menemani seorang memiliki keutamaan dari sisi keutamaan ilmu atau hikmah dan yang semisalnya. Nah, sebab bersahabat dan duduk bersama dengan orang-orang yang memiliki keutamaan tersebut akan memberi pengaruh dan tidak tersamarkan bagi antum sekalian hadis Nabi alaihissalatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Demikian pula perkataan Ibn Sirin, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka tentu sangat memberikan pengaruh seorang yang hendak belajar, maka dibutuhkan agar dia mengambil ilmu dari seorang yang akan mengantarkan dia kepada kebaikan, yang mengantarkannya kepada pemahaman yang sahih, jauh dari berbagai pemikiran-pemikiran bid'ah dan menyesatkan. Sebab seorang talibul ilm butuh ada yang membimbingnya, ada yang mengarahkannya, ada yang menegurnya ketika dia salah, ada yang mendorongnya ketika dia malas, ada yang membenarkan pemahamannya ketika dia keliru. Salah seorang penyair mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an ta'wiliha bibayani zaka'un wa hirsun wastibarun. Sebagian menyebutkan zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali apabila engkau memiliki 6 hal. Saya akan jelaskan ke-6 hal tersebut yang hendaknya dimiliki oleh seorang talibul ilm. Yang pertama, zaka, kecerdasan. Kemudian yang kedua, semangat, hirs, semangat untuk mendapatkan ilmu, semangat untuk istifadah, mengambil fawaid-fawaid ilmiah. Dan yang ketiga, ijtihad, kesungguhan. Sebagian menyebutkan wastibar, kesabaran tingkat tinggi dalam menuntut ilmu. Dibutuhkan sabar, sabar untuk berlapar-lapar diri, sabar dalam kehidupan yang dia jalani apa adanya, berpakaian apa adanya, makan apa adanya, apa yang ada alhamdulillah, ketika diberikan kelebihan alhamdulillah, dan ketika kurang alhamdulillah. Dibutuhkan kesabaran. Wa bulghah, bulghah yakni nafkah, nafkah untuk memungkinkan dia sampai ke tempat tersebut. Misalnya dia butuh makan, sementara tidak ada jaminan makan di tempat itu, maka ada seorang menanggungnya, misalnya menafkahinya. Demikian pula untuk melengkapi dirinya dengan berbagai peralatan ilmiah seperti pena, buku tulis atau kitab-kitab, dibutuhkan. Ada bulghah. Wa suhbatu ustadzin, ya, ditemani oleh ustaz yang membimbingnya, mengarahkannya kepada kebenaran. wa tulu zamani, dan waktu yang panjang dalam menuntut ilmu. Semakin lama dia menuntut ilmu, maka semakin banyak pula fawaid yang akan dia peroleh. Dan subhanallah, ketika Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala dalam pengobatannya di Makkah, beliau sempat menyebutkan ini di hadapan sebagian yang hadir. Pada masa-masa sakitnya beliau, beliau menyebutkan syair ini: Akhi lan tanal al-ilma illa bi sittatin, sa'umbika an ta'wilaha bi bayani, dhakan wa hirsun wa ijtihadun wa bulgha wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Ketika beliau menyebutkan ini, di dekatnya ada orang tua badui, orang badu, ya. Namun kelihatannya orang badawi ini, yani indahu ilm, maka dia menambah bait syair tersebut. Dia mengatakan, wazidha faragan min kulli syaghili, kadzaka bitaqwallahi fahiya thamani. Tambah lagi syaratnya, maksudnya jangan enam itu aja, ada yang ketujuh. Faragan min kulli syaghil, ya, kosong dari setiap kesibukan, yakni fokus talabul ilm, ya. Sebab ada seorang talibul ilm tapi juga dia pedagang, merangkap. Nah, ini ya tentu dia mendapatkan ilmu namun kurang karena tidak fokus, ya, atau tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Seorang talibul ilm dibutuhkan faragh, faragan min kulli syaghili, dari setiap kesibukan. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, kadzaka bi taqwallah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini delapan syarat, delapan bekal yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilm. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan padamu ilmu. Dengan takwa Allah, seorang akan dibukakan hatinya untuk mendapatkan ilmu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan di dalam hadis ini juga faedah, ya, anjuran berkhidmat, memberi pelayanan pada seorang yang punya keutamaan, karena dengan itu dia akan menemukan banyak fawaid, faedah-faedah ilmiah, atau dia didoakan, atau dia mendapatkan berkah dengan itu. Nah, kejadian satu ini saja Anas bin Malik sudah mendapatkan faedah. Beliau menyampaikan hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajati aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawah mimma. Naam. Dalam riwayat ini disebutkan wa anaza fa istanji bil ma. Nah, satu kejadian ini Anas bin Malik sudah mendapatkan faedah ilmiah. Beliau menyampaikan hadis ini kepada kaum muslimin dan bermanfaat. Ya, gimana selama 10 tahun beliau bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, luar biasa fawaid yang beliau dapatkan. Nah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, tarbiyatul aulad, yang hubungan dengan tarbiyatul aulad, anak, ya, seorang anak dibiasakan untuk giat, rajin, dilatih untuk melakukan, ya, kegiatan-kegiatan. Dalam hadis ini Anas bin Malik membantu Rasulullah, melakukan khidmat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dibiasakan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka melayani diri beliau. Naam. Maka ini butuh, ya, untuk melatih anak-anak tersebut, membiarkan mereka, yakni untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, bukanlah satu hal yang tercela, bahkan merupakan satu hal yang bagus, membiasakan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas mereka, membersihkan halaman, menyapu masjid, atau yang semisalnya, membersihkan kelas, mengatur, ya, dan seterusnya, sehingga mereka terbiasa hidup munazzam, dalam keadaan tertata, rapi, naam, terbiasa dengan kebersihan atau yang semisalnya, naam. Demikian pula orang tua dibiasakan anak untuk, ya, membantu di rumahnya. Kalau dia seorang wanita, dalam pekerjaan-pekerjaan kewanitaan, ya, ngurusi adiknya, naam, diajari melipat pakaian atau diajari membantu ibunya di dapur atau yang semisalnya, perlu dibiasakan. Nah, laki-laki dengan keadaan dia yang sesuai dengan keadaannya. Nah, dan di dalam hadis ini juga faedah anjuran beristinja dengan menggunakan air, dan itu lebih afdal dari menggunakan batu dan yang semisalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Ayat ini berkenaan dengan keadaan penduduk Quba, di mana mereka bersuci dengan menggunakan air. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini berkenaan tentang mereka yang beristinja dengan menggunakan air. Dan itu lebih bersih tentunya, dan lebih lebih menghilangkan bekas-bekas yang ada, dibandingkan seorang beristinja dengan batu atau yang semisalnya, yang dikhawatirkan terkadang masih ada hal-hal yang sesuatu yang tinggal atau membekas. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Dan saya harapkan bagi ikhwan untuk memurajaah 10 hadis yang telah kita lewati, insyaallah ada murajaah pada pertemuan yang berikut. Wa ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakum.